Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kali ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang dinamika hukum Islam. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya melihat masih banyak terjadi di antara kita, khususnya di Indonesia, gesekan yang cukup kuat karena perbedaan cara ibadah, perbedaan madhab, perbedaan. Sehingga perlu pemahaman apa di balik itu semua, sehingga mudah-mudahan gesekan itu tidak terjadi. Sebentar. Bentar ya. Kanannya. Dah. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada umat untuk memprosesnya. Jadi Quran itu bukan kitab hukum. Sumber hukum. Jadi Allah tidak menurunkan syariat dalam bentuk yang matang. Dibelikan bahannya, tek olah kusorangan. Gitu. Makanya timbullah mazhab. Karena ulama itu ya. Jadi yang memproses ini ulama atau umat. Tapi kita jangan lupa bahwa teks Al-Quran dan hadis adalah bagian dari agama. Tapi pemahaman seseorang belum tentu bagian dari agama. Karena tidak mustahil orang sembarangan ikut menafsirkan. Gak ngerti bahasa Arab. Gak ngerti dasar-dasar ilmu yang dibutuhkan ikut menafsir kan sehingga timbullah penafsiran yang sesat. Kapan pemahaman seseorang bisa mendapat legitimasi agama? Kalau pemahaman seseorang itu diuji publikkan kepada para ulama level lokal, regional, nasional mau global terserah. Kalau jumhur semuanya mayoritasnya atau mayoritasnya berpendapat bahwa pendapatnya bersih dari unsur kesesatan, maka pendapatnya sudah bisa mendapatkan legitimasi agama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyatakan la tajtami ummati ala dhalalah, bahwa umatku tidak akan mungkin bersepakat atas sebuah kesesatan. Makanya dari antara ciri-ciri aliran sesat, dia tidak mau uji publik, tidak transparan. Ditanyain gurunya siapa enggak ngaku. Juga biasanya itu pengajiannya juga underground, tengah malam. Ya, kemudian enggak berani diseminarkan atau diuji publikkan, karena dikhawatirkan akan terungkap kesesatannya. Nah, jadi pertama, dalam memproses hukum diberikan pada ulama. Sehingga melalui proses ijma, prosesnya bukan ijmanya ya. Kalau dia memprosesnya lewat analogi hukum yang sudah ada namanya kias. Setelah diproses, barulah lahir hasil-hasil hukum. Hukum syariat. Disebut dalam ahkam syariah. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya hukum syariat ini adalah statusnya masih teoritis idealis. Statusnya teoritis idealis. Apapun hukum-hukum syariat itu kan harus kita terapkan. Ketika kita menerapkan hukum, disinilah kita yang harus kita pahami bahwa agama berpihak dan berpijak pada kondisi. Makanya di dalam usul fikih itu ada namanya ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu adalah sebuah sistem untuk mengfilter apakah hukum ini tetap wajib atau berubah menjadi tidak wajib. Apa yang dilihat? Kondisi. Kondisi apa? Sebabnya masuk enggak? Syaratnya cukup atau enggak? Kemudian ada kendala atau enggak? Contoh gini. Menurut hukum syariat, haji wajib. Bahkan rukun Islam. Tapi kita ketika diterapkan kepada A, B, C, dan D. Bagi ini wajib, bagi ini sunat, bagi ini tidak wajib. Itu bisa terjadi. Ketika diterap, bagi ini wajib. Sehat, uang lebih, ya dah. Kemudian umpamanya kuotanya ada, dapat izin dari kantor, wajib berangkat. Bagi ini, jangankan buat ONH, cicilan rumah aja belum dibayar, SPP anak-anak aja masih nunggak, makanya berubah jadi tidak wajib. Bagi si ini, duit ada, tapi paru-parunya bolong, nggak bernafas ya. Umpamanya kuotanya habis, malah jadi tidak wajib. Jadi yang menentukan itu terakhir apa? Kondisi. Makanya agama itu, makanya saya katakan bahwa hukum syariat itu statusnya masih teoritis idealis. Justru melalui ahkam wad'iyah inilah disaring sehingga tetap wajib atau berubah. Kemudian makanya penerapan hukum berpijak pada kondisi. Makanya di sini kalau kita umat Islam ingin menegakkan hukum syariat, nyata, harus melalui pengkondisian umat bagaimana agar umat mampu melakukannya. Yang tertera pada teoritis idealis tadi. Makanya itulah yang disebut dengan masyarakat madani, yaitu yang sering kita sebut jalul kultur dan budaya. Sekarang pelimpahan wewenang proses hukum dari Allah kepada Rasulnya, kemudian dari Rasulullah SAW kepada umat para ulama. Di sini pelimpahan ada tiga macam. Satu, dalam memproses hukum lahirlah alternatif hukum. Hukum ya, bukan hukum ya, mazhab. Kedua, bagi kita yang tidak terlibat dalam proses hukum, kita diberi wewenang untuk memilih alternatif yang sudah dihasilkan oleh ulama. Ada empat mazhab, silahkan bibis pilih yang mana tanpa ada paksaan. Mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, Hambali, nggak ada yang maksa. Betul? Sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga, beristihad di dalam melaksanakan pilihannya. Setelah saya memilih ini, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu juga perlu istihad. Silahkan. Makanya, kalau memproses hukum, barangkali kita enggak mencukupi syaratnya. Itu butuh apal ayat sekian, ayat Quran sekian, butuh menguasai hadisnya, butuh itu dan butuh ini. Kita bukan di situ lahannya. Jadi kita malah hanya di dalam memilih mazhab dan melaksanakan pilihan mazhab tersebut. Dan siapapun di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wewenang tanpa ada pemaksaan la ikrah fiddin. Kamu harus Syafi'i, dan saya tidak boleh melarang memaksakan siapapun untuk mengikuti mazhab saya, mazhab pilihan saya itu terserah. Nah, kemudian yang apa? Apa hikmah di balik itu semua? Satu, jadi kenapa dalam hukum syariat aja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada ulama upat untuk memproses sendiri? Pertama, hukum agama tidak akan melebihi kemampuan umat. Karena yang memproses kalian kok. Ya enggak mana mungkin kalian memutuskan sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu. Keduanya, motivasi ilmu. Umat menjadi cerdas dan paham. lahir perbedaan pendapat dan pada akhirnya lahir juga alternatif hukum tidak kaku. Kemudian makanya Anda kalau lihat di dalam buku perbandingan madhab, ya, Muqaranatul Madhahib, Anda tidak akan pernah mendapatkan seorang ulama dari madhab manapun yang berani mengatakan pendapat ini yang benar dan pendapat itu yang salah. Tidak ada. Tidak satu pun yang berani mengatakan ini benar, itu salah. Enggak. Tapi mereka selalu menggunakan pendapat ini benar dan itu lebih benar. Pendapat ini kuat, itu lemah. Atau kalau dia tidak memperkuat satu dan yang lainnya, dia bilang dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada tiga pendapat, silakan memilih yang mana. Nyata. Yang jadi permasalahan adalah kita melihat, jadi ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pendapat di antara kalian itu bagi Tuhan itu adalah sebuah rahmat bagi kalian. Kenapa? Makanya kalau kita lihat peta dunia, yang namanya mazhab Maliki itu subur dan cocok untuk daerah tropis. Makanya Anda perhatikan peta dunia, semua negara yang dilewati khatulistiwa itu mayoritasnya Syafi'i. Perhatikan. Dan semua mazhab yang di subtropis seperti Asia Tengah, ya, seperti Jazirah Arab, ya, ta? Seperti Turki atau seperti anulah, bangsa India, Pakistan, Asia Tengah, itu ya, itu yang paling laku adalah Hanafi sama Hambali. Bang paling cocok di sana. Dan madhab Maliki yang paling cocok adalah daerah Kutub, mendekati sana. Makanya Kurtuba, Andalusia kan dulu kan, itu kan Imam Kurtubi itu kan dari kota Cordoba. Imam Kurtubi, madhab Maliki, gegedugnya gitu ya. Kemudian Maroko yang mendekati Spanyol itu. Anda pergi ke sana semuanya Maliki. Ada apa di balik itu? Ambil saya contoh sederhana. Di dalam madhab Syafi'i bersentuhan dengan istrinya sendiri, batal enggak? Batal. Ya, enggak apa-apa kita pakai di sini, memang cocok. Kena cai cur-cur. Coba itu dikampanyekan di daerah Gurun Sahara, payumwa. Jangankan buat wudu, buat minum aja susah, ambil aja mazhab yang ini. Wong semuanya juga dibenarkan. Bebas memilih yang cocok dengan kondisi, dengan nalar, dengan keyakinan, kondisi di mana Anda hidup. Kemudian apakah kita yang mazhab Syafi'i berani mengklaim dan mengfonis bahwa mazhab Hanafi, Hambali yang bersentuhan dengan istrinya yang mengatakan tidak batal, bahwa yang paling benar adalah yang batal. Untuk itu seumur hidup mereka sholatnya enggak sah, dan kita berani mengfonisnya mereka ahli neraka. Berani? Berani? Semenjak kapan Tuhan membentuk panitia sorga dan Anda menjadi panitianya? Itu memang mesti ditunak itu. Supaya apa? Dimanapun Islam diterapkan, di kondisi umat dan zaman seperti apapun, dia akan fleksibel. Dan lucunya semuanya yang mengatakan ini batal dan ini mengatakan enggak batal, yang ini lamun nyetrum aya sahwat batal, lamun nu ieu asal mobil teu asup ka garasi mah teu batal. Nya lamun mobil teu asup ka garasi, iya kalau enggak hubungan intim lah, enggak batal. Coba kalau yang dikutub setiap anu harus batal. Mandi es mati kamu. Ya zaman sekarang ada heater zaman dulu. Iya, ya kan? Jadi oleh Allah dan semuanya itu hadisnya, Qurannya itu juga. Aula mastumun nisa, semuanya bersumber dari ayat Quran itu. Sumbernya hukum satu. Cuman perbedaan-perbedaan ini memang sengaja dibuka. ada kumaha abdi mah di dieu atuh. Ada kumaha abdi mah di dieu. Jadi kehidupan beragama tuh enak, jadi enggak kaku. Silakan. Dan Anda tidak dipaksa untuk memilih madhab itu atau madhab ini, suka-suka. Makanya dalam agama tidak ada yang namanya satu, tidak ada. Law syaa'allah la ja'ala hadhi ummah ummah wahidah. Kalau kehendaki satu, tapi kalau satu hukumnya kaku kita. Bayangkan orang-orang yang bertegang teguh pada madhab Syafi'i, kemudian dia pergi haji tawaf. Rek angges semua tawaf tah. Eh? Baru melengkah sebentar kaki kena sama orang hitam, cewek lagi. Lari wudu. Dari tempat tawaf ke tempat wudu itu 2 jam sendiri, 3 jam. Mulai lagi baru 3 langkah kena lagi. Nah, gimana? Enggak selesai-selesai kan? Iya. Apakah kemudian kita dikatakan itu tawafnya enggak sah? Kemudian hajinya batal? Oh, artinya hajinya hanya gara-gara karena itu? Ya tak? Disinilah yang ada di dalam agama adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita harus saling toleran. Makanya kadang-kadang kita belum bisa memahami toleransi dalam kehidupan beragama. Ada masjid yang dua yang berdekatan, yang satunya azannya 2 kali Jumat, yang ini sekali, saling mengejek. Yang itu sholatnya subuh pakai kunut, yang ini enggak, saling enggak mau bertemu. Kadang-kadang silaturahim aja enggak mau. Ayo jeng babah mah deket, padahal Cina jeng. Jeng akew, non-akew. Non-muslim. Babah yang jelas-jelas non muslim digaul apa di apa di interaksi sosialnya bagus pada bisa nganyuk meureun. Ari jeung nu sama-sama muslim pedah beda usoli jeung teu usoli beda kunut jeung teu kunut meuni. Salaman ge mung. Padahal dari sananya dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi toleransi inilah yang harus. Tidak dibenarkan di dalam agama pengklaiman yang paling benar. Tidak ada. Terutama dalam furu. Tidak ada. Silakan. Ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil hukum yang digodok oleh kalian sendiri ada beberapa hukum alternatif. Silakan pilih sesuai dengan kondisi Anda. Dan tanpa harus mengejek satu sama lain. Dan tanpa memaksakan satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan. Yang lebih cukup lagi. Dalam pelaksanaan itu semua, setelah memilihnya bebas, disesuaikan dengan kemampuan menghindari yang sulit, walau mampu. Rasulullah aja kalau dihadapkan 2 masalah, satu sulit, selalu mudah. Diambil yang mudah, yang sulit. Sana jangan mampu, kayaknya. Cokot gampang, nah lah. Jadi iya, hayang nanti sulit-sulit, yang hayangnya maksakan deh. Walaupun Allah memiliki absolut, keabsolutan, namun tetap menghargai umat sebagai khalifah, wakil, subjek, partisipan, dan bukan objek yang didikte. Artinya Tuhan aja seperti itu pada kita. Satu sisi kita ini gak mau dipaksa, tapi senangnya maksa orang. Benar tuh? Baik dipaksa. Mau, ayo maksa, resep. Buktina. Nah inilah. Ketika seseorang senang memaksa orang lain, sebenarnya dengan paksaan itu dia sudah melanggar wilayahnya. Nah, di sini saya akan terangkan batasan wilayah wewenang manusia. Silahkan Anda berdakwah, tapi yang memberikan hidayah hanya Allah. Jangankan kita, level Nabi Ibrahim aja dia gak mampu memberikan hidayah pada ayahnya. Nabi Nuh pada anaknya enggak. Nabi Lut pada istrinya, celaka. Nabi Muhammad sendiri pamannya gak bisa diselamatkan, Abu Talib. Apalagi kita yang maksa batur, ngamun teh di bedaug sia. Daek. Cara kitu. Kita belajar yang memberikan pemahaman Allah. Kalau punya murid ngajar 2-3 kali belum paham jangan dipukul itu. Doakan. Karena futuh itu datang dari Allah. Kita berdoa yang mengijabah Allah. Kita berusaha yang hasil memberikan kehasilan Allah. Makanya nanti yang akan ditanya oleh Allah itu bukan apa hasilmu, apa upayamu. Karena dari usaha kita langsung dapat kredit poin. Terlepas hasil dan tidak berhasil, disitulah Anda mendapat penghargaan dari Allah. Beda lain halnya dengan di kantor. Walaupun Anda sudah berjuang habis-habisan, ternyata tidak hasil, Anda gagal, langsung dicopot. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu ada. Kalian tidak memahami. Anda beramal, yang berikan nilai itu Allah. Jangan suka menilai amal orang. Apalagi yang namanya vertikal sama horizontal. Sob. Ada hadis. Allah tidak mau menerima sholat orang yang durhaka pada orang tua. Ibu-ibu yang melawan suaminya itu termasuk, awas. Atau suami yang gak tanggung jawab. Atau seorang pegawai yang membawa kabur duit instansinya gak sampai gak pulangin. Itu korupsi itu. Salasun layak berullah sholatahum. Sholat kan vertikal. Menurut standar fikih betul sah. Tapi karena setelah sholat dia menghina orang lain, dia memfitnah orang lain, dia merugikan orang lain, durhaka pada orang tua, gak taat ke suami, dia mengambil hak orang lain, itu sholatnya gak diterima sama Allah. Seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah duit, merupakan duit tunggal yang tidak terpisah. Menyatu. Begitu juga puasa. Banyak puasa yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Saya berbuat kejelekan. Menurut standar fikih puasanya salah. Karena dalam fikih tidak ada aturan kalau kamu bohong batal puasanya, enggak ada. Tapi yang membatalkan itu bukan puasanya. Batal nilai pahalanya. Sahnya mah tetap, enggak usah kodok. Tapi ada orang yang enggak ngerti, barangkali mulungan ilmu di ustaz berannya. Pagi-pagi saya dapatkan dia bulan Ramadan makan. Pak, enggak puasa. Iya, sebetulnya saya ingin puasa, tapi tadi pagi bangun tidur itu saya tadi pagi sudah bohong. Bohong kan membatalkan puasa, jadi saya makan aja katanya. Enak benar. Itulah orang yang enggak ngerti. Enggak bisa membedakan membatalkan nilai pahala dengan membatalkan sah puasanya, ya. Orang bertobat, berbuat dosa dan bertobat, yang memberikan ampunan, jangan suka-suka membongkar dosa orang lain. Tadi malam aku melihat seseorang berbuat yang enggak baik. Ketika dia berbuat jelek, aku lihat. Tapi kan melihatnya paling setengah jam, satu jam. Setelah itu kan kita bisa. Besok paginya aku omongin ke orang. Padahal dia subuhnya itu orangnya sudah menjerit sama Tuhan, sudah minta ampun. Paginya yang berbuat dosa sudah diampuni, sementara yang merasa bersih tidak berbuat dosa, dengan mengomongkan begitu dia malah yang lebih banyak dosanya. Ya kan? Makanya yang namanya ghibah dilarang. Kita berobat, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, saya kira itu ya, bahwa di dalam kehidupan beragama sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang seluas-luasnya kepada tiga, dalam tiga tahap tadi. Memproses hukum, silahkan. Dan alhamdulillah lahirlah empat mazhab yang sampai pada kita. Dulu mazhab itu lebih dari 20. Cuman yang nyampe ke kita empat. Di tengah jalan murid-muridnya meninggal dan lupa, tidak dibukukan. Pada akhirnya tidak abadi pendapat-pendapatnya. Kemudian di dalam penerapannya juga berpihak pada kondisi. Ketika kita mau menerapkan, jangan melampaui wewenang batas sebagai manusia. Kita berdakwah betul, tapi yang memberikan hidayah Allah. Fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illallah. Dan apa hikmah di balik itu semua? Agar Islam diterapkan dimanapun akan menjadi subur. Mau diterapkan di kantor, mau diterapkan di sawah, mau diterapkan di daerah kutub, mau diterapkan di mana. Jadi dalam pemahaman agama itu ada sesuatu yang sifatnya esensi dan ada sifatnya simbol. Dalam berpakaian coba. Anda lihat fikih. itu norma normatifnya hanya dalam batasan aurat. Adapun mode pakaiannya, apakah kita harus berpakaian seperti Rasulullah? Seperti orang Arab, di mana Rasulullah hidup di tengah Arab? Tidak kan? Kalau begitu Anda ini tidak, bukan Islami. Ya, Rasulullah tidak pakai kancing gini, apalagi pakai kerah gitu kan? Kamu mau pakai belangkon utara? Ya, bukan itu. Kita harus bisa membedakan. Yang namanya normatif itu tidak berubah. Tapi yang namanya bentuk, ya, simbol, mabna, itu menyerahkan sepenuhnya kepada kultur budaya setempat di mana Islam diterapkan. Makanya pakaian di Arab seperti itu, pakaian di ini seperti ini, pakaian di sana seperti itu. Makanya kalau Anda perhatikan, pakaian Arab kan jubah segini. Naik ke timur sedikit, Pakistan segini. Ya, naik ke Melayu segini sama Cina, naik ke timur lagi kan jadi segini, kelihatan segalanya. Ya, seperti itu ya. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya menyimpulkan bahwa sebetulnya agama itu sangat indah. Dimana oleh Allah dibikin sedemikian rupa agar kita ini fleksibel, agar kita ini saling toleran, malah oleh kita dijadikan ajang pertengkaran. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apapun yang datang dari agama, entah itu aliran apa, yang selama itu dibenarkan dan jauh dari kesesatan, suka-suka silahkan milih, dan jangan coba. Selama kita enggak mau dipaksa, jangan suka memaksa orang lain. Ya. Dan akhirnya waqul imalu fasayarallahu amalakum warasulu wal mu'minun. Silakan berbuat, Tuhan akan melihatnya, Rasul dan semuanya juga melihatnya. Imal masyita, berbuat sekehendak kamu. Sebenarnya apa yang kau perbuat